kuwi nek diandani panasen ra krasan terus metu. Takokno sing tukang nambani wong kejinan. Metodene lek termasuk diandani. Ana wong ngamuk kesetanan, benang lerep atine benang adem, diandani. Mulane bapak-bapak, sama nek diamuk bojo perkara belanjane kurang ya. Kadak-kadak. Ojo kesuwen nek candak ndase cek mawang barallahu akbar. Ngadani ae. Insyaallah engko waras bojomu. Nah, paling-paling wong wedok mek kluyur. Wis rada ado terus melengak dia bento. Rapopo. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek bedane nomor loro, NU kuwi seneng sing dawa, nek Muhammadiyah seneng sing ndek. Ibu-ibu sampean seneng sing dawa atau seneng sing ndek? Lah sampean dawa to ndek, Pak? Ya kadang-kadang dawa, kadang-kadang ndek. Umat-umatan. Lho maksudnya ngene lho, rungokno to. Salat tarawih nek engko gawe 20 rakaate akeh, berarti dawa. Nek Muhammadiyah 8 berarti ndek. Ya wis padha duwe dasare. Sing ra bener iki sing gawene nyalahno, tapi ra iso benerno. Isone nyalahno, apa wong NU? Traweh bener rakaate akeh 20, tapi cowopet traweh jentat-jentit. Traweh capopo ngono. Muhammadiyah yang ngono. Traweh setahun pisan nek 8 ora niat. Salah kabeh wong-wong iki. Sing bener aku iki lho, netral, ora usah traweh. Iki wong sampel iki jenenge. Cuma sing NU ya tetep gawe 20 kowe aja nglakoni 8 le nyalene. Lah sing Muhammadiyah ya jarno 8, ngono lho. Lek sampean, Pak, aku seneng sing 20. Padha ra rohe to, sok ben no akhirat endi sing bener ya ra roh. Dene sok ben no kono ternyata sing bener kok 8. Ra masalah, aku sing disusuk 12. Luwung nek ge tombok liyane. Lah nek no kono sok ben sing bener 20 sing nglakoni 8 nek golek tambel no ndi wae. Nekono ra eneng tambelan kok. Mung bedane dawa karo ndek. Jumatan nek wong NU azane ping 2, nek dulur Muhammadiyah azane ping pisan. Ya wis, mung padha azane ae. Mbok ping 3 ping 4 ya ora apa-apa. Ngene kok digegeger. Oleh-oleh. Sing ra oleh kuwi nek ape Jumatan kuwi lho terus bilale nyandak mik nang ngelek ngelek ngewangi gawe boto menek klopo ceblok kuwi ra oleh ngadzan mbok geger pun tak baleni zikir kentekan Lombok ben oleh Lombok goleki sing duwe Lombok. Kentean gula ben oleh gula, goleki sing duwe gula. Ape kentean urip ben urip terus, goleki sing duwe urip Gusti Allah. Mulane wong kuwi nek gelem zikir urip terus. Walaupun wis mati ninggal nang donya, tapi hakikate urip secara eksplisit. Aku ngomong eksplisit ngerti tora ya wong Jambangan. Raro. Eksplisit kuwi beras ketan iki lho didang. Terus dikepeli sak mene-mene, diiseni abon terus dibuntel godhong gedhang. Apa? Rom ya badokan kuwi ya. Nek ngono ku kok langsung nyaut wae. Masalul dzakiri wa ghairuz dzakiri kamasalil hayyi wal mayyiti. Perumpamaane wong sing gelem zikir karo wong sing ora gelem zikir iku padha karo perbandingane wong urip karo wong mati. Sing gelem zikir berarti urip, sing ora gelem zikir padha karo mati. Ibu-ibu dijawab sing buanter, sampeyan milih ndi? Ana wong lanang ganteng, gagah, gedhe dhuwur, atletis, bawetot, kuning kulite, sak untu-untune pisan.

Itu termasuk metode bentuknya anak api. Bagaimana Rasulullah yang badai kempal garwane wudhu riyen awak dewe ya tiru nek api kumpul wudhu dise alah pak katik wudhu bereng rang urung kaya batal meneh ya pancen batal meneh wong api semekdon lho kok katik dikongkon wudhu se woi woi woi wudhu niku tazkiyatun nafas nyuceni batin wong nek di wudhu dibarengi malaikat direksa malaikat dijogo malaikat nek randi wudhu malaikate ngale sing barengi setan sing ngancani setan mulane kon wudhu dhisik lah bar wudhu pak ya aja langsung metingkring eh sholat ora usah akeh-akeh walau rakaat ini walaupun hanya dua rakaat sholat dulu lah bar sholat senajan sedelok-sedelok ya wiritan maca yasin ping papat ae rasa akeh-akeh terus surat waqiah kuwi ping 7 engko surat ar-rahman ping 9 terus la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ping 40 hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'man nasir kuwi ping 70 ya Allah ya qadim ya Allah ya qadim kuwi ping 99 ya latif ya latif ya latif ya latif ping 313 sapa ngomong selak mengkeretmu kowe roh apa kowe iki diulangi apik-apik itu metode lho lek sampean gelem nglakoni ngono tenan insyaallah mangke ora sida nek ditakdir gadah anak anak niku mboten gampang kena godane setan nun sewu pak bocah saiki mbok wetik-wetik mbok beling-beling niku paling diantarane yo wong tuane lho nek ngono kudu ora gelem donga sampean mosok biyen nalika sak dadi bocah enek kiai pengajian wani teng jerabing metingkring nang ngene iki wani ge biyen sampean sak dadi bocah nah bocah saiki enek kiai pengajian semetingkring nang ngene iki lho halo halo Kanjeng Nabi wis ngulangi to. Paling mboten ya Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Ya Allah, mugiya panjenengan tebihaken kula sekalian bojo kula niki saking setan. Lan mugiya panjenengan tebihaken setan saking calon anak ingkang badhe jenengan amanataken dhateng kula. Ngono, engko anak gak gampang digodho setan. Dadine ape? Pak ra iso dongane, Pak. Donga kok ra iso. Dungoi raku tu Arab, mana isoh nganggu kui apik. Dungoi coro popo kena tu bu, coro Jawa yo kena, coro Jambangan yo kena. Ya pancen Abdul itu ak bil logatil Arabia, dungo paling Abdul paling sahe, ni ku nganggu bahasa Arab. Ini rok Arabe sampean. Kau dungo songko Quran, dungo songko hadis, ni ku mau cowes ganjaran ibadah. Neli ane kui, nanti bangane Arab raro Arabe dungo Jawa tu. Kuwi donga Arab ra karepe jenenge ngunekno lafate donga. Ora ngerti karepe. Apa maneh donga Arab salah. Kumpul bojo rekane maca Arab mesti diwaca kleru. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kuwi dongane mlebu WC. Lah sampean anake yo ngentutan kok. Entenge blendingen nang mencrat mencrat. Ya ora kudu kuwi, ngene maksa-maksa Allahumma. Piye Dik terusane Dik? Aku ya lali to Mas. Allahumma. Jadi Pak Anwar kae lho piye? Aku lali. Allahumma. Enggak disenggae sing wedok. Kul huwae le sawen. Allahumma, Allahumma apa? Nang ayo tak tinggal turu kapok. Lah isone kul hu ya wis kul hu kuwi. Gawe wasilah donga. Wis ora apa-apa kul huwae le. Sampai kumpul diwaca Pak sing mantep karo merem-merem. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Jare sing wedok, aku apa mbok tahlili ya, Pak?

Assalamualaikum. Assalamualaikum. Angger diketek ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mergo gelek krungu assalamualaikum. Lah satu ketika ruang tamune yai ku didandani, direnovasi, dipugar, manuk dilek nang buri, nasibe rondo elek. Jejer WC-ne santri. Angger esuk no WC ana santri mencret. Nah santri to, santri pondok rata-rata mangani lawe mek sambel uyah. Lombok mbok uyah diulek kaya wetenge murus. Angger esuk no WC ana santri prek ketek-ketek. Nah esuk ana santri mencret neh prek ketek-ketek. Munggang dilu ana sing mlewayu lungguh prek ketek-ketek. Lus bareng manuk dileno mburi diketeki le manggunge iso seje. Prek ketek-ketek. Prek ketek-ketek. Aku ki angen-angen, Pak. Kula niku mikir, Bu. Iki manuk. Kulino krungu assalamualaikum. Diketeki le manggunge ya assalamualaikum. Bareng gelek krungu prek ketek. Diketeki ki manggunge ya prek ketek. Anak juga demikian. Anak itu kalau lahir dan dibesarkan di lingkungan yang preketek, besok besarnya pasti akan menjadi manusia yang prokotok. Mudah gede kayak prokotok. Sederhana Pak. Sampean nek pengen duwe anak sing sregep jamaah, toh sampean nyontoni dadi wong tua sing sregep jamaah. Ora usah mbok obrak. Anakmu disetel Gusti Allah dadi anak sing sregep jamaah. Kaya wong biyen, wong biyen ning masjid langgar welek, Pak. Tapi rame jamaahe. Angger wis Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak-bapak wis kalungan sajadah, ibu-ibu wis ngempet ruko. Anak yang mlebu jerantal nututi. Saiki ora kok. Azan masjid ipane tambah nang ngarepe TV kok. Rokokan jedal, jedul ngopi sampai medhoeng kerang. Nah ibu ya lungguh nang isor nyekeli remote. Anak diobra, kupengen merak rung wazan tapi ya. Kena budal. Pak Ane sik ngimbai. We rak rung ngomongane bu. Jotos si wisan kok. Gelibet ya. Budal. Gile enggak ketune Pak E. Ini Pak Ane titip ketutok. Anak ya budal wadi jotosi Pak Ane. Tapi turut dalan mesti ngremeng. Dee medongkrong. Kene kon budal taek to piye pake iki. Ngono pak kok ditaek-taekno anak iki asline saleh dhewe tak dari. Iki ora urusan nem kowe ora usah muni cocok-cocok kowe. Iki urusane wong gerang. Mulane Pak, biyen ana bocah nyolong jambu konangan sing duwe nang diwedekno. Ayo terusno, kandakno Pak Em. Wedine ngabot. Cap biyen diomongi tak kandakno Pak Em. Wedine pol. Mergo Pak Ane apik. Aja ndara Pak E balik, engko aku ndak disineni Pak E, ndak digebuki Pak E. Wedi. Entah saiki iki nyo nyolong jambu nang konangan sing duwe diwedekno. Ayo terusno. Kandakno Pak Em. Kandakno ora apa-apa, aku wis musyawarah karo Pak E. Ya bapak iso setuju, tanda tangan hitam di atas putih. Ana sing luwih nemen nyolong jambu konangan diwedekno. Ayo terusno. Kandakno Bapak Em. Ngelapa mbok kandakno, ora usah kandakno. Lha kae sing ngundhono dhuwur engko plastik rasake bapak. Aku mek dikon jumputi rontokane. Lah sing ngundhoh ya bapak nang dhuwur kok. Artinya apa? Kenakalan anak, kenakalan remaja dewasa ini itu sebenarnya juga salah satu faktor dampak dan akibat dari kenakalan kaum gerang. Kenek apa bocah biyen sopan-sopan, tata krama. Wong biyen sopan-sopan, tata krama. Kenek apa bocah saiki kok dablek-dablek. Yo gerangane dablek-dablek. Ngaku ngono ora ngaku yo ngono. Ayo bareng-bareng dandan. Wong taklime yo lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa sikap itu lebih mengena daripada bahasa ucapan. Nyontoni wilwih mandi timbangane merintah. Dakwah yang paling manjur itu dakwah bilhal. Halo?

Eh kopok wong kene iki yo. Lah aku nguwotot sing ngisor. Tak baleni ndek jawab. Saman pengen duwe anak sing koyok Gayus Tambunan apa koyok Yai Abdul Halim? Innama ahlakasyayana a'lamukum. Rungono. Sing ngerusak sembarang yo ora wong goblok, wong pinter. Yang merusak tatanan negara ini adalah orang-orang yang ahli tata negara. Betul? Yang merusak hukum di Indonesia ini adalah orang-orang yang ahli hukum. Betul? Yang merusak perekonomian bangsa ini adalah orang-orang yang ahli ekonomi. Betul? Yang merusak agama adalah orang-orang yang ahli. Agama. Sopo? Kiai. Kiai sing ora tepak. Ngono, oh, anggitmu nek wis kiai mesti apik, delok-delok kiyaine kok. Wong kebo jenenge kiai eneng kok. Wong kiai Slamet. Kebo sing diarak nggone Solo jenenge Kiai Slamet. Keris jenenge kiai yo eneng kok. Wong kadang kiai serbane dawa-dawa, tasbih sak bluluk-bluluk. Ya umatno yo kelotak, kelotak, kelotak. Wiridane yo Allah, Allah, Allah. Allah. Nah nek wong wedok ayu liwat yo lulululu ape nanti yo. Akeh ngono yo termasuk aku bareng. Kuwi aku apa maneh ngene-ngene iki. Ya Allah. Ngapunten. Mangkane nek mau pinter tok mboten saleh malah rusak. Anak saleh itu sing dadi samratul fuad. Buah hati, gondelane hati. Sakit mulyakno nyuwargakno wong tuwa donya ngantos benjang wonten akhirat. Metodene ya kudu qala ta'ala qolal musannif ngaji Sulam Safina Sulam Taufik mau pun diterangne kalau yaine wae. Nah, aku niku mek bagian brok-brok ngene. Mergo kiai niku macam-macam, Pak. Nggih. Kula bagian ngeten iki. Saya brok-brok, tapi cita-citaku biyen asline ya pengen ngulang ngaji. Ya mbok kok iso dadi kaya ngene aku ya ora dunung. Aku ora dunung. Saman dongakno, Bu. Ya muga-muga ora wayang. Mergo nek cara aku kiai iku pengapesane loro. Angger wis kenek pol loro, hancur karirnya. Satu, politik, dua, poligami. Anggris kena dua pol hancur. Maka biarlah cukup A'akim mawon sing poligami. Muga-muga A'anwar ora katut. Ya alhamdulillah Bu, sampai hari ini saya masih mampu bertahan. Meskipun sebenarnya banyak juga sih yang Badan. Ayo anak-anak kita itu calon penerus kita. Piye to nasibe Bangilan 20 tahun ke depan? Lek Bangilan di wilayah Tuban ini tak pikir dalam kegiatan agama ranking 1. Kelas keagamaane ranking 1. Wah, Bangilan iki apal Alfiah kabeh iki? Alfiah ngono to. Bolak balik iso Bangilan kok dilawan. Tapi kita dimangkok puluhan elek aja yang dibungkakno. Gawak aku wong-wong. Lah metodene ya apa? Wesok sak jam setengah. Pokoknya kuncinya telu loh. Sama lek pengen dua anak apik, dua anak sing soleh. Siji kei ilmu sing cukup. Nomor loro akhlak sing karimah, akhlak sing apik. Nomor telu sampean dongakno. Masya Allah, saya itu betul saged merasakan betapa dungane wong tua ning anakku dampaknya luar biasa. Saya aku ora iso ngaji, Pak. Terus terang tak akon. Aku ora iso ngaji, tapi nek sampean insyaallah ya rondo iso aku.

Lah nek artis-artis kuwi apa mbok gandule pentile ngono. Nek nanggap kok larang-larang men kowe. Ngregane kiai kadang rambe ya jaji. Ngono lho sing garakno aras arasen iki perkara. Lho ngono kuwi dibantau berarti Pak Anwar ngaji golek dhuwit ora. Aku ngerti nek kiai ngaji golek dhuwit dosa. Tapi luwih dosa neh lek sampean ngundang kiai rambe kei dhuwit. Utawa ngegai tapi rambe jaji. Nek wong kiai kon ngimami tahlil peteng dengan rekaruan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah klutik 5000. Nang ngegai selawat lho, selawat. Mulane diarani selawat diseselo karo dawet-dawet. Ngregani iki jenenge. Jayemren aku jeneng. Nah aku ki mbelani kiai-kiai desa lho, Pak. Ben terhormat. Bukankah sampean iso wudu sing ulange ya kiai desa kuwi? Nawaitul wudu ah lira pengil hadasil asgori. Orang iso lira il lira iso lira pengil hadasil asgori. Pardonillah kita Allah. Niat yang sun wudu krono ngilangaken hukumnya hadas cilik. Wis sing ngulangi kiai desa nunu saiki rambok regani. Kowe iso maca Quran diulangi alifat ka abian urung ana kok idah urung ana apa metode an-nahdiyah al-barqi ummi qiraati urung ana. Biyen kok ida Baghdadiyah turutan kuwi. Lipat ka alif kasra ya lib dama u a i u. Bapak kabba bapak kasra bi memek amma tak kasra ti babi mati. Tak doma tu kab doma ku tak pat kata hak doma hu tu ku tahu. Kuwi sing ngulangi ora mbok regani kuwi. Aku mbelani kuwi lho, Pak, sing desa-desa kuwi ben diregani wong. Lah nek aku lho bayaran kuwi sakeh. Ngapunten. Wes malah rasi tundungo gini kok. Eh, sampun no. Yo sombeh nak sampan nyunat no bapak e. Yo gane bapak e. Niki metode mencetak anak yang solih dereng kula aturke. Insya Allah di lain kesempatan. Aku wes ngajak tak wakai ngaji ku yo. Podo karo ngaji niki kiai loro. Ketepaan bengi iki mboten dobel. Namung siang wau pangapunten ingkang agung, kita ndonga sareng-sareng muga-muga nak Muhammad Abdullah Qarib khususe lan sedaya putra-putri kula panjenengan dados generasi ingkang salihin salihat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Bijahin Nabi Rahmat Syafil Ummah Alaman Nawina wa Alaman Nawawi Salafun Salihan Bisil Asrar Asrari Sirril Fatihah. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Rabbi ufir li wa li walidayya wa lil mu'minin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wasilatan asilatan mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna i'darana wa qaykatana kana as-sami'u al-'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa salamatan wa ahlan wa qauman wa jama'atan min ahli al-'ilmi wa ahli at-taqwa wa ahli al-Qur'an al-'azim wa ahli salat al-jama'ah wa al-sadaqah wa ahli al-khair wa salah fi al-darain wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-kufri wa al-shirki wa al-fasadi wa al-sharri wa al-dhayl. Rabbi ja'alna muqimina salati wa min durriyatina rabbana wa taqabbal du'a. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نيون بانغابونتن هدانا الله إياكم ووفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.